Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TPI pun yang dirahmati Allah, semoga dalam hal ini di pagi yang sangat indah ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dan semoga juga ibadah salat subuh yang tadi baru saja kita lakukan berjamaah semoga Allah terima, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, di pagi ini kita kembali jumpa dalam acara nikmatnya sedekah, dan insyaallah kita akan membahas sesuatu yang menarik pada pagi ini. Kalau kita bisa mengatakan seorang petani akan bahagia ketika melihat hasil tanamannya, sawah atau ladangnya itu panen dengan sukses. Begitupun seorang peternak, dia akan bahagia ketika hasil ternaknya itu pun panen dengan baik. Kalau kita tarik ladang kebaikan kita adalah ibadah, salah satunya adalah sedekah, pasti kita pun ingin seperti petani tadi. Kita ingin bahagia, panen ibadah kita baik. Nah, terus bagaimana caranya supaya ibadah kita ini, ladang kita ini bisa berhasil dengan baik dan panen kita pun baik. Sehingga tema kita pagi ini adalah bagaimana kita bisa panen sedekah. Dan insya Allah kita akan lihat bagaimana guru kita memberikan tausiah kepada kita, memberikan kepada kita suatu wejangan agar tetap sukses dan berhasil ibadah kita kepada Allah, terutama dalam masalah sedekah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mulai talim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minjemin sorban saya dulu. Ke nih. Siapa namanya? Aulia. Aulia dari Kalimantan. Punya siapa nih? Ya Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjam. Hah? Dipinjamin. Ya. Terus saya ambil lagi, boleh enggak? Boleh. Boleh. Namanya apa? Balikan. Iya, namanya gua pinjaman. Ya. Balikin dong. Kan gitu ya. Saya minjemin nih. Terus saya pinjam lagi, balik lagi. Boleh ya? Boleh. Boleh. Handphone juga gitu ya? Nih handphone nih. Ye. Yeah. Iya. Punya siapa nih? Ya, Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjamin. Dikasih, ya. Tarik lagi nih, boleh enggak? Boleh. Yang punya siapa? Ustaz. Itu. Jadi enggak ada berita kehilangan itu, enggak ada. Karena yang kita punya apaan? Yang kita punya apaan? Ong nyawa juga bukan punya kita. Jadi berita kehilangan itu salah besar. Suatu sumansur kehilangan 1 miliar lagi. Masya Allah. Bagaimana saya kagak disinisin sama ibu-ibu di bandara? Ya pulang dari Bali ya. Kan ke Jogja tuh. Sampai bandara, subhanallah, ada ibu-ibu yang nyengir aja. Aduh, emas sekilo kemana aja tuh, gitu. Nah, emang beritanya kan emas sekilo. Ustaz Yusuf Mansur rumahnya di Bobol Maling. Duit 1M hilang, sama emas 1 kilo. Alhamdulillah. Yang hilang itu duit sedekah. Yang kebetulan kan banyak orang pengen sedekah lewat tangan saya. Ada banyak orang-orang yang pengen sedekah langsung ke rumah saya. Udah saya wanti-wanti. Ini jumlahnya sih udah menurun jauh sejak ada PPPA. Sejak ada PPPA, saya langsung tunjuk. Sono. Nanti dia pada yang nyalurin lagi ke mana-mana tempat yang memang menjadi tempat penyaluran buat para penghafal-penghafal Al-Quran. Lah tapi ada yang gak ketolong nih, yang ngelonong langsung, yang nganterin langsung. Nih begitu-gitu, saya biasanya manggil petugas PPPA. Lah minggu yang bersangkutan itu, minggu tanggal antara 14, 15, 16, 17, saya sama Bang Nuh, ya, kita sama-sama pergi ke Kalimantan untuk promosi rumah-rumah tahfiz di sono sama multi level kita ini yang baru, multi level marketing M Miracle sama MDN. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi. Bukan duit saya, ya. Jadi tidak ada satupun milik kita, sehingga kalimatnya harus dirubah. Bukan kehilangan, tapi diambil lagi sama yang punya. Kalau diambil lagi sama yang punya, mau besar kek, mau kecil kek, mau dikit kek, mau banyak kek, ya gak jadi soal, emang kita punya apa? Ikutin saya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan yang suka kita baca kalau lagi kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarkah bercerai? Kalau kata manusianya, iya bercerai. Tapi kalau kata Allahnya bukan bercerai. Diambil lagi tuh suami. Diambil lagi tuh istri. Benar gak anak kita yang meninggal? Aslinya kan dia gak hidup. Allah yang hidupin. Lu hidup. Lah Allah balikin lagi. Diambil lagi sama yang punya. Subhanallah. Inilah pemirsa klarifikasi dari saya. Takutnya pemirsa. Kalau saya sih gak ada masalah ya. Cuman pada sakit jiwa antar pemirsanya. Ustaz, gak bisa ngomong pemirsanya iya. Ya gimana gak sakit jiwa loh ustaznya 1 kilo emasnya. Saya mah kasihan itu. Emang berita emang subhanallah dah. Ya, subhanallah. Punya gak emas saya? Ya kalau saya bilang kagak mah ya bohong. Kalau saya bilang kagak mah namanya perempuan. Istri pun perempuan, ya namanya perempuan. Iya ada lah pegangannya ya kan. Ada lah dia punya sejari dua jari aja mah. Tapi kalau 1 kilo insya Allah lah kagak. Yang benar itu kita punya 10 kilo. 10 kilo apaan nih? Talenan. Ustaz Albar yang dirahmati Allah. Apa yang ada di benak Ustaz Albar ketika berbicara tentang panen? Ya artinya bahwa yang kita tanam itu tumbuh dengan baik dan hasilnya itu baik buah ataupun yang lainnya bisa kita nikmatin. Ya pastinya supaya pohon itu tumbuh, kita kasih pupuk, kita siramin, kita rawat, kita jaga. Oh cakep. Cakep. Apakah kalau nanem ada kemungkinan bisa gak panen? Bisa. Apa yang menyebabkan seseorang membuka sawah, ladang, tapi dia gak panen? Mungkin bibitnya kurang bagus atau diserang hama. Gitu. Ada gak kemungkinan gagal panen karena tuh sawahnya ditinggal sama si petaninya sendiri? Ada. Karena apa? Malas, ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau manusia nanem, boleh dia ada gagalnya. Tapi kalau Allah yang nanem, gak mungkin ada gagalnya. Saya bertahan dengan tesis saya, bahwa yang namanya orang sedekah, gak mungkin gak berbuah. Nah di episode-episode yang dulu sebenarnya udah saya kasih tahu, kita udah belajar. Kalau begini kejadiannya, ntar begini. Kalau begini kejadiannya, ntar begini. Kenapa muncul yang ini? Sebab kita melakukan yang ini. Tuh gak? Yang kita nanam bibit mangga nih. Yang numbuh apaan? Hah? Yang numbuh durian. Sini. Sekolah di mana lo? Nanam bibit mangga. Secara otak akal numbuhnya mangga. Tapi ada gak orang-orang yang memang dia nanam mangga? Ini pohon sebenarnya belum berbuah. Tapi udah ada yang bawain mangga, ada gak? Banyak. Malah ada yang belum nanam. Sudah ada yang bagi mangga. Atau dia beli mangganya, ya kan? Insya Allah pemirsa, kita akan bicara di segmen-segmen berikutnya tentang gak mungkin orang yang udah sedekah lalu dia tidak berbuah. Tapi setelah yang berikut ini. Ya lagi enak-enak ngaji pemirsa. Makanya pemirsa ya besok kan Rebo nih. Rebo kita ngaji lagi. Kalau lagi ada di rumah, sempetin main sama anak-anak, sama istri atau sama suami ke Masjid An-Nida TPI. Insya Allah ngaji di sini nggak dipungut bayaran. Ya. Ada yang bilang ketemu sama Ustadz, bayarnya mahal. Kok bisa mahal? Iya, ini naik taksi. Ya iyalah naik taksi. Masuk gue yang bayarin. Baik, saya ingin membacakan satu firman Allah. Buat pemirsa yang ada di rumah, yang sedang megang Al-Quranul Karim, coba dibuka. Surahnya surah Al-Isra. Boleh dicatat tuh di handphone. Surahnya surah Al-Isra. Kita coba bacanya mulai dari ayat 105. Pemirsa ya, buka deh surah Al-Isra, surah ke-17. Istri saya di rumah lagi juga melihat bersama anak-anak. Wirda, Kumi, Abang Kun, dan Hafiz. Silakan mama juga buka di rumah. Seperti para pemirsa buka, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya lewat Al-Quran yang kita baca di pagi hari. Apalagi kita lagi didoakan nih. Kita lagi didoakan sama siapa? Sama jemaah haji yang saat ini lagi berkumpul di Mekah. Benar nih, jemaah haji sekarang lagi berkumpul di Mekah. Ya, lagi pada tawaf, ya, lagi pada umroh. Bentaran lagi mereka pada siap-siap untuk wukuf. Di mana? Di Arafah. Makanya jangan lupa pada mulai puasa nih, ya. Ya, yang 3 hari, yang tarawih punya 3 hari. Yang yakinnya dari mulai tanggal 1 Arafah nih, tanggal 1 Zulhijjah nih, ya silakan. Yang pengen dapat Senin Kamisnya aja, ya silakan. Yang penting mah jangan sampai kagak puasa. Ayo. Ada Quran ya? Nah, itu. Buka deh. Surah Al-Isra. Siapa yang mau baca dulu ada? Siapa yang bacaannya bagus? Ada Qori sini? Ya, coba baca. Siapa namanya? Hasan. Silakan Ustaz Hasan. 105. Tangan kanan pegangnya. Iya, tukar. Ya, siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Sip. Bagus banget Ustaz Hasan ini. Subhanallah. Belajarnya di mana lu? Di? Ma'had Darul Ihsan. Ma'had Darul Ihsan di mana tuh? Di Parung Bogor, Ustaz. Oh, Parung Bogor. Iya. Yang benar tuh, Bu. Ya, kalau punya anak mendingan disantrenin ya. Minim-minim dia dapat ngajinya. Nah, sekarang saya mau tanya siapa di majelis ini yang paling enggak bisa baca Quran? Ya enggak apa-apa ngaku aja. Ayo ayo ngaku. Ada yang paling enggak bisa ada? Nah, coba yang paling enggak bisa ngaji. Pak Toto sih bisa ngaji kan, Pak? Ini jemaah setia nih Pak Toto nih. Coba enggak apa-apa belajar, ya. Iya makanya nih dari sini ya. Iya makanya pasti bisa, nggak bisa melulu. Iya pegang. Nggak bisa. Bisa, ayo. Dah dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan. Faraqnahu. Faraqnahu. Litaqra'ahu. Litaqra'ahu. Alan nasi. Alam nasi. Ala muksin. Ala muksin. Wa nazzalnahu. wa nazzalnahu tanzila. Tanzila. Terima kasih. Pak Toto ya, dan segenap kaum muslimin muslimat mukminin mukminat di seluruh tanah air dan di mancanegara, kalau ada yang masih belum bisa ngaji, udah umurnya ada, mesti banyak-banyak istighfar dan sholat taubat. Benar. Karena bisa ngaji itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Ya, bisa ngaji itu, saya ulangi ya, bisa ngaji itu bukan fardu kifayah. Betul ya Ustaz Hasan ya? Tapi fardu ain. Bahkan saya bacain satu hadis, nanti pada kaget deh. Apa hadisnya? Ayo coba baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari golongan kami, malla yataghanna bil Quran. Nah, tuh. Siapa orang? Ayo. Yang tidak melakukan Al-Qur'an. Jadi melakukan Al-Qur'an itu malah juga fardu ain judulnya. Iya benar. Hadisnya mungkin salah-salah dikit kali ya. Nanti dicek ya, Ustaz Hendy dicek di Maktabah Syamilah hadisnya ya. Saya agak ragu, tapi ya tagonna lah kira-kira yang tidak melakukan Al-Quran, tidak baca dengan enak tuh bukan dari golongan kami. Bayangin tuh kalau kita bacanya dur, lamaan. Ya, Ustadz, kalau saya belum bisa gimana? Belum bisa ngaji, belum bisa belajar. Kayak Pak Toto tuh hadir di sini, namanya belajar, cakep. Kemarin saya main ke Ma'had Utsmani. Ya. Ma'had Utsmani itu di mana? Di Condet, ya. Itu saya kagum banget. Ada bapak-bapak umurnya ada kali 65 gitu. Dengan bangganya dia belajar Iqra. Hei, subhanallah. Jadi ya, jangan nih, aduh. Kalau buat kursus ya bisnis, entrepreneurship, leadership, ah, kursus apa lagi tuh? Motivasi yang judulnya sip-sip lah tuh, ya. Kita mau ngeluarin duit jutaan, Pak. Betul nggak? Giliran ngaji, kadang-kadang kita sewot sama gurunya. Ngaji sih bayar tuh. Lah ya bayar loh, ustadznya tahunan dari kecil dia ngaji. Ustadz di mana-mana ngajar masih yang ikhlas. Ngajar ikhlas itu bab lain, tapi murid bayar juga bab lain. Ustadz ngajar kudu ikhlas, iya emang dia kudu. Tapi murid bayar juga itu syarat nuntut ilmu. Kalau enggak bayar tumpul. Beneran nih. Oke, ya itu intermezzo. Selamat datang ini buat ibu-ibu dari mana ini? Lampung. Subhanallah. Mudah-mudahan kedatangannya kemari menjadi ibadah ya ibu ya. Tadi sholat subuh di mana? Oh, sholat subuh di bus. Terlambat, iya. Ombaknya tinggi. Subhanallah. Oh, lewat laut deh. Saya kemarin ke Lampung jalan kaki. Nggak percaya dari Lampung ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Sulawesi, keliling Indonesia, Taman Mini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wabilhaqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal Wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, dari Allah, dengan keadaan yang hak. Seluruh isinya juga hak. Nggak mungkin ada melesetnya. Tuh. Wabil haqqi anzalnahu, wabil haqqi nazal. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau, wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi Al-Quran ini dengan segala isinya, kalau kata Allah A, A. Kalau Allah bilang B, B. Bahwa sedekah bakal diganti, titik. Itu diganti. Jangan ada yang mengatakan, enggak, saya kemarin sedekah. Enggak tuh. Enggak diganti tuh. Jangan ada yang mengatakan seperti itu. Menghujat Yusuf Mansur, enggak apa-apa. Tapi menghujat Allah, weh. Merasa dibohongin Yusuf Mansur, oke. Okay. Itu juga udah termasuknya doraka sama guru. Lah, kalau nganggap saya guru, doraka dia. Kenapa dia datang kalau enggak percaya? Tapi merasa dibohongin sama Allah, lebih doraka lagi. Yusuf Mansur masih apa? Tapi saya kudu ngingetin. Insyaallah kita terusin setelah yang berikut ini. Silakan. Kita terusin pemirsa ke ayat 107-nya, ya. Ikutin lagi ya. Qul aminu bihi. Aula tu'minu. Nah, tuh lihat. Ada yang tahu enggak tuh artinya? Qul aminu bihi aula tu'minu. Sebenarnya kalau kata saya mah ya, ini ayat kayak ngomongnya begini. Silakan kalau mau percaya, percaya dah. Atau jangan sama sekali, gitu. Qul aminu bihi, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang rame nih nyaut Muhammadnya nih. Kalau setiap disebut nama Rasul, nama Nabi, nyaut. Karena kalau gak nyaut itu dianggap orang pel. Kul, katakan wahai Muhammad. Gitu dong. Sallallahu ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi salam. Aminu bi awla tu'minu. Berimanlah kepada Al-Quran atau jangan sama sekali. Nih saya ilustrasi nih. Ada seorang ibu sedekah. Begitulah saya cerita kepada teman-teman di Bali. Di Lala emang nih cerita-cerita ini saya ceritain di minggu-minggu di mana pas tanggal 17-nya kejadian itu kemalingan di rumah. Emang lagi ngomong tentang maling mulu, emang kagak boleh kali ya ngomong tentang yang jelek gitu. Subhanallah deh. Saya nyontoinnya tentang keadaan maling. Jadi ada seorang ibu nih, sedekah, dang di pagi hari. Dia tahu suaminya lagi ngejual satu villa. Ngejual satu villa. Karena tahu suaminya mau jual villa itu besok sore, maka dia niat besok paginya, insya Allah dia mau sedekah. Seperti yang Ustadz Yusuf Mansur katakan. Kalau mau berhasil, jangan sedekah setelah, tapi sedekahlah sebelum. Dijalanin sama dia nih. Bahkan dikisahkan kira-kira begitu, kagak tanggung-tanggung. Bukan cuma sedekah, tapi dia duha, dia waqiahan, dia bahkan sholat hajat. Untuk kemudian mendorong, mengiringi langkah ikhtiar suaminya dengan ibadah dia. Famankana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa orang yang mau dapat pertolongannya Allah, emang dia kudu punya amal soleh. Sempurna kan kelihatannya kan? Sempurna gak? Sempurna. Begitu nih suami jalan dari rumah, makasih ya dek udah doain abang. Makasih ya ma udah doain papa. Makasih ya bu udah doain ayah. Kira-kira begitu. Ayah jalan dulu. Jaga anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi dari dia. Habis dia pergi, datang mertua. Cukup. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Eh, emak, kapan tiba di Bali? Kok pagi-pagi begini udah muncul? Sebenarnya mah tibanya semalam, tapi emak ke teman emak dulu di Bali. Baru pagi ini deh nyampe ke sini. Oh gitu. Masuk deh mak, masuk. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa biasa. Karena kebetulan si mertua emang begitu judulnya kan. Dia main ke mantu sono, dia main ke mantu sini. Dia main ke cucu sono, dia main ke cucu sini. Lupa kita. Kalau Allah tidak menyelamatkan perjalanan si mertua, gak mungkin dia nyampe ke rumah kita. Saking kita biasanya pergi pulang ke tempat kerjaan selamat, kita lupa yang menyelamatkan selama ini adalah Allah Rabbuna, Rabbul Jalal, Rabbul Alamin. Saking seringnya kita menjawab salam dari kita punya anak-anak yang pulang sekolah, kita lupa bahwa anak kita tiap hari itulah Allah mengirimkan malaikat-malaikat hafazah menyelamatkan kita punya anak. Tidak sama sekali berpikir bahwa itu bukan peristiwa biasa. Itu peristiwa yang subhanallah. Lupa kita. Konsentrasi kita di suami yang punya urusan villa. Dilala bukan cuman gagal, kecopetan pula lagi. Bukan cuman gagal, gak jadi tuh kebeli tuh villa. Melainkan apa? Melainkan dia kerampokan tasnya. Pulang udah loyo gitu si suami. Tadinya pagi gagah banget. Assalamualaikum ya dek. Insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf itu Masya Allah. Benar. Kita pagi-pagi udah sedekah. Kita pagi-pagi udah duha. Kita pagi-pagi udah waqiahan. Kita pagi-pagi udah sholat hajat. Masa iya gak berhasil. Kemarin bapak gak pernah ngeliat nikmatnya sedekah. Gagal apa. Tembus terus. Apalagi sekarang nih. Udah ngantongin doa, ngantongin sedekah, ngantongin hajat, ngantongin doa. Masa iya gak tembus. Dengan keyakinan seperti itu tiba-tiba pulang. Loyo kusut. Assalamualaikum. Kalau gitu mah assalamualaikum peminta-minta ya. Assalamualaikum. Jelek banget ya assalamualaikum. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam bang, ya Allah bang, lecek amat sih bang, kapan pagi peginya bagus, lah kok pulang begini kayak lontong busuk, kayak lontong basi, ceritalah, ternyata ketemu bukan sama calon pembeli, tapi calon penipu, abang ditanya deh, mana nomor rekeningnya, abang kasih, abang pikir dia mau ngasih DP. Dia pakai nanya. ATM-nya ada? Abang kayak dicocok hidungnya deh. Subhanallah tuh ATM, abang keluarin. Pakai ditanya lagi, nomor PIN-nya berapa? Abang kasih tau lagi. Apa kata si istri? Lah abang blow on banget. Aduh lemah deh, gue lagi susah begini kata blow on. Hati-hati tuh bu, bisa sampai berantem tuh. Suami kalau kayak begitu... peluk dia, peluk dia yang erat, elus dia punya. Aduh suami mah kayak anak kecil sebenarnya, percaya omongan saya. Ini kita pengalaman jadi suami ini, ya enggak? Kita kalau lagi sedih, Ji, direbain ke pundak kita punya bini, waduh enak banget. Masya Allah, beneran. Kita lagi puyeng nih, menjelang tidur kita rebaan di dia punya paha, bah. Subhanallah. Makanya para istri, cari tahu setelah yang kayak begitu. Kesempatan suami kayak begitu, peluk dia, usap kayak anak kecil. Jangan begini. Lu sih blow on punya. Udah itu mah kita langsung talak tiga tuh. Dijamin. Loh bang, gak apa-apa bang, gak apa-apa. Saya mah yang penting abang gak dicolong orang aja. Udah alhamdulillah. Jadi gak apa-apa nih, gak apa-apa. Kita makan dulu, kita minum dulu, kita macam-macam dulu, cakep. Nanti akan ketemu selaknya nih. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah, pertanyaan si bini, pertanyaan si suami. Begitu lagi makan sama mertuanya nih, ngomong-ngomong. Nah apa ya? Padahal kapan udah sedekah, udah sholat duha, Udah baca waqiah. Lah bukan saja abang gak berhasil, tapi abang malah ketemu penipu kayak gitu. Kalau gak ketemu jawabannya, di SMS aja ke Yusuf Mansur. SMS. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur yang terhormat. Hati-hati kalau ngebacot. Kasih tahu semua orang bahwa tidak semua sedekah itu dikabulkan oleh Allah. Buktinya adalah kami. Entahlah, kami sudah korban antum yang keberapa. Coba. Sedekahnya kemana? Lagi kita jadi salah. Terima kasih kagak, udah kita ajarin. Terima kasih belum nih jadi murid nih. Biar kata lewat TV. Kalau nih guru redo dunia akhirat, Masya Allah tuh ilmu berkah. Beneran Pak, saya nih termasuk tipe orang Betawi yang gak kenal umur kalau udah nganggap guru seseorang. Saya tipe orang Betawi yang gak nganggap status kalau sudah menganggap seseorang tuh jadi guru. Jangan salah loh, kita punya guru-guru tukang kayu. Kita punya guru-guru tukang ojek. Kita punya guru-guru tetangga-tetangga yang malah kelihatannya kagak sholat. Itu kita jadiin guru, kelihatannya kagak sholat ya. Jangan salah ya. Kalau sekali udah kita anggap guru, itu tangan gak boleh kita lepas dari cium tangan sama dia. Mulut gak boleh kita lepas. Ya, jangan sampai ngehujat dia. Hati, jangan sampai kita miring. Sampai seuzon sama dia. Itu orang Betawi punya gaya tuh kalau udah ngeguru sama orang. Takziman nih kalau kita orang Betawi punya nih, saya kira sama orang Jawa juga. Orang Kalimantan orang mana aja sama ya. Bahwa kalau udah meninggal pun nih guru, dia masih punya turunan, maka turunannya pun kita anggap dia titisan guru, kita kudu cium tangan sama dia. Pernah gak ngelihat ada orang cium tangan sama anak kecil? Saya begitu. Saya begitu. Kalau sama anak guru, pokoknya sama dia guru. Nah sekarang orang ya, batasan guru tuh jadi jauh, jadi pada kurang ngajar emang sama guru. Berani ngezolimin, berani apa, menghujat, berani ngomongin. Waduh, ngomongin guru tuh, pahalanya neraka tuh. Iya saya ngasih tahu nih pagi-pagi ya. Kalau ada yang bilang sombong banget sih, nah dosa lagi tuh dia. Lah kita ngomong begini kata sombong, dosa lagi tuh. Pokoknya jadi guru memenang aja dah. Insya Allah. Makanya jadi guru Pak. Jadi guru tuh subhanallah. Lah mulut tajam jadi guru mah. Beneran. Oke. Tapi kalau SMS-nya begini modelnya. Ustazuna. Apa ya yang jadi kendala kita ini? Kita segala rupa udah. Tapi kok kejadiannya kayak begono. Nah kita jadi guru mengurai dong. Ya kan? Bagaimana kejadiannya? Begini Ustaz. Blak, blak, blak, blak. Oh, siap. Ibu, bapak punya konsentrasi kan ke villa. Lah, Allah kan yang maha tahu. Bi kulli syai'in alim. Allah yang maha tahu. Yang maha tahu. Dari sejak ibu berniat di malam harinya. Kemarin lusa. Ay, suami saya besok bakalan ketemu nih. Sama calon pembeli villa. Ya Rob, saya besok akan sedekah. Saya besok akan duha. Saya besok akan waqiah. Saya besok akan baca tabarok. Saya besok akan sholat hajat. Saya besok akan berdoa untuk suami saya. Perlu ibu ketahui. Allah berkalam lewat rasulnya. Siapa orang yang baru berniat beramal soleh. Maka Allah sudah akan catat dia punya pahala satu. Kalau kemudian terjadi itu amal soleh. Allah ganti dia dengan 10 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Bahkan Allah berkalam di urusan sedekah. Siapa orang yang punya nawaitu sedekah, maka sebelum tangan dan kakinya bergerak, Allah sudah membayar dia punya sedekah. Subhanallah. Jadi jangan lagi sedekah udah keluar, belum keluar di malam itu saja, Allah sudah akan membayar. Lalu kemudian yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah Rabbana innaka ta'lamu ma la a'lam. Ya Allah, engkaulah yang tahu yang kami tidak tahu. Apa yang salah satunya? Suami kita bukan cuma ketemu dengan penipu, tapi suami kita akan ketemu dengan orang kalap yang akan membunuh. Yang salah lupa urusan 500 ribu seorang gadis mati di apartemen. Gara-gara gak permisi. seorang anak STM dihajar sama orang kampung. Dipanggil sama dia, eh sini lo, kok gak permisi sih? Apa dia bilang? Emang jalanan punya siapa? Duh, lu ngelawan, digebukin, babu-babu, mati. Hah? Ada orang cuma urusan 1.000-2.000. Ya, itu nyawa bisa melayang. Alhamdulillah, ibu punya suami cuman ketipu. Lo cuman ketipu tuh cuman. Asli tuh cuman ketipu. Urusan masih panjang, kalau nyawa masih ada, cari aja duit lagi. Yang repot kan bukan cuman ketipu. Ya, saya pernah nulis tuh, judulnya itu Kembang Setaman. Kembang Setaman, kisah tentang seorang guru yang kemudian diambil motornya, dibunuh orangnya, dan dipotong jari manisnya karena melingkar di sana cincin kawin. Kayak apa coba tuh? Hah? Perasaan tuh si ibu. Suaminya jadi guru, ya, kemudian ngojek karena kurang susu. Udah ditahan-tahan nih sama istrinya. Gak apa-apa besok aja bang. Dia tetap ngotot keluar ngojek. Hasilnya bukannya hasil ojekan yang dapat, tapi dia setor nyawa ke jalanan. Mana yang lebih mending? Akhirnya kan kita akan bilang, iya, cuman ketipu. Benarkah yang Allah selamatkan hanya nyawa suaminya saja? Belum tentu. Ternyata di pagi hari mertua datang. Cukup. Assalamualaikum. Nah, jangan lupa sedekah itu juga manjangin umur. Siapa tahu tuh ibu ya enggak nyampe ke rumah kita punya mantu nih. Ke rumah mantu nih enggak nyampe, tapi Allah panjangin umurnya lantaran nih mantu sama anaknya sedekah di pagi hari. Toh. Ustaz, kenapa dia kemudian masih kecopetan, masih kemalingan, masih ketipu? Oh, banyak jawabannya. Satu, barangkali amal soleh yang di pagi harinya itu tidak cukup dengan barter keselamatan untuk nyawa pagi harinya. Paham tuh ya? Enggak cukup untuk ngebarter keselamatan nyawa buat ibunya. Maka Allah masih mencari tukeran dengan bala yang lebih kecil. Allah cari nih bala yang lebih kecil nih. Ambil. Maka itulah kemudian turun kalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bala yang kalian itu alami sudah Allah ringankan dengan kasih sayang Allah azza wajalla. Masyaallah. Terus, apakah suami yang pulang dengan keadaan begitu dihitungnya gagal? Ini yang Ustadz Albar bilang tadi. Namanya juga panen. Ada panen pertama, ada panen kedua, ada panen ketiga, ada panen keempat, ada panen berikutnya. Seperti apa penjelasannya? Nah, karena TPI ini masih belum saya beli, masih belum kita beli, ya, masih perlu iklan, silakan iklannya lewat dulu. Ya, kita balik ya ke cerita tadi. Ada orang di pagi hari sedekah supaya si suami pulang ya bawa hasil. Oke? Ternyata terjadi sebaliknya. Suaminya pulang malah dalam keadaan ditipu. ATM dengan isinya melayang. Apakah kemudian gagal? Pertama ya, jangan kata bilang gagal. Ya. Kita bilang nyesel aja, udah namanya tuh syikayah. Tahu gak syikayah? Syikayah itu kita ngeluh sama Allah. Wih, itu dosanya. Gak ketulungan tuh. Orang pada nanya ke saya, Ustadz kok kemalingan nyengir sih? Ustadz kok kecolongan kayaknya happy banget. Lah bagaimana kita gak happy? Oh kita disayang sama Allah. Saya latihannya dulu sama kiai-kiai saya. Latihannya dulu sama guru-guru saya. Kita datang nangis, digaplok sama dia. Tuh gak tega nih. Wah, saya udah menyontohin aja. Saya disuruh sadar sama dia. Tuh, tak sadar. Setiap orang dikasih masalah itu, kulilhamdulillah, katakan alhamdulillah. Saya nanya pak, lagi nangis diginiin. Sadar. Gitu. Saya nanya, kok kenapa mesti ngucap alhamdulillah? Apa dia bilang? Tidak semua orang dipilih sama Allah untuk menerima musibah. Kamu dipilih sama Allah. Ada yang tahu sujud syukur itu kapan? Apakah saat menerima anugerah saja? Bukan, bos. Begitu mobil, bung, hilang. Sujud syukur, alhamdulillah, dimalingin orang. Insya Allah begitu bangun, diginiin sama bini kita. Abang panas badannya nih. Ibu bapak, kita memang tidak terbiasa melihat orang bersyukur di saat kena musibah. Pasti dianggapnya kita orang gila. Ya, begitu anak kita meninggal nih, kita lalu menyampaikan kepada orang, para tetangga yang mati Allah, alhamdulillah anak saya meninggal dunia. Ya. Makasih ya, alhamdulillah. Anak saya meninggal. Kasihan nih, Masya Allah. Padahal maksudnya dia tuh mau bersyukur gitu. Kita emang enggak biasa. Enggak biasa. Sulit. Jangankan bersyukur di saat musibah, bersyukur di atas anugerah saja sulit. Sebaliknya, jangan bersabar di saat terima anugerah. Bersabar di saat sulit aja susah. Mana yang lebih sulit? Bersabar di saat menderita atau bersabar di saat bahagia? Bahagia, bos. Orang ya bisa jadi soleh dengan gencetan masalah. Begitu gencet nih, bak, akhirnya dia jadi kuat. Be stronger dia. Jadi kuat. Tapi orang ya begitu dapat sedikit peluang, begitu dapat sedikit pertolongan, lewat. Susah, bos. Lebih hebat sabar di saat syukur. Sabar di saat senang tuh lebih top. Nah, kembali kepada kisah tadi. Jangan cengeng. Perluas mata. Perluas pandangan. Besarkan hati dan karunia Allah. Bilang dong sama suami. Bang, tenang aja, bang. Kita kan gagal baru ini doang. Yang lain-lain mah gak berhasil. Loh, kan kalimatnya harus positif. Betul gak? Kalimat kan harus positif. Gak boleh kita jadi the loser. Begitu kata orang. Kita harus jadi the winner. In every time. In any time. Kapan saja, di mana saja harus jadi the winner. Tenang, Pak. Kita kan bukan cuman... kita kan tidak gagal. Hari ini kita tidak gagal. Cuman tertunda. Nah, hari ini saya kasih pengetahuan tambahan kepada diri saya. Biiznillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentu saya tidak mungkin berkalam kayak begini kalau enggak ada gurunya. Enggak mungkin saya berkalam kayak begini kalau enggak ada yang memberi nasihat dulu. Enggak mungkin saya juga berkalam begini kalau tanpa izin dan kasih sayang Allah azza wa jalla. Kalimatnya begini. Aduh. Iya. Hari puasa. Alhamdulillah. Iya. Tadi puasa pakai telur begini nih. Nyaurnya. Ya. Jadi disebut tuh panen bukan sekali, bos. Contoh. Tadi kenapa saya tanya mangga? Hah? Kirain tidur. Saya kalau di pondok, kalau lagi ngajarin di pondok, nggak demen ada orang jatuh palanya. Saya pasti datangin dia. Tapi datang bukan ngomel. Kalau emang dia ngantuk, saya suruh dia pulang. Bukan ngomel, enggak. Saya suruh dia pulang. Ya, sama aja gimana. Kan kagak ngomel. Jadi ada yang nunduk, gue datangin lagi nih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini nanam mangga nih ya. Nanam mangga. Ya. Dengan sobarnya, kita kemudian rawat ini mangga kan. Dang. Begitu dia berbuah, apakah itu buah untuk yang pertama kalinya? Dan terakhir kalinya? Tidak. Itulah sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad. Siapa orang, kata Rasulullah, yang bersedekah enggak mungkin berkurang hartanya kecuali dia bertambah 3 kali tersebutnya. Ai, maksudnya apa? Pokoknya mah manen terus gitu. Panen pertama dalam bentuk apa? Keselamatan buat suaminya, hanya diambil hartanya, enggak diambil nyawanya. Panen kedua di pagi hari, ya, kemudian Allah selamatkan mertuanya. Panen yang ketiga, keempat, kelima kita enggak tahu. Mungkin hari itu udah panennya udah borongan tuh. Saking seringnya kita bangun tidur, dong melek. Bangun tidur, dong melek. Kita menganggap peristiwa bangun tidur peristiwa biasa. Padahal kalau kita ngelihat CD-CD ya tentang keajaiban bangun tidur, subhanallah. Coba semuanya melotot, jangan ada yang ngedip, melotot. Iya benar, ah, ayo ikutin saya, melotot bukan cuma melihat, melotot. 1, 2, 3. Beneran? Oh ketawa. Iyo, kamera siap ya, kamera siap. Oke, melotot ya. 1. Kalau saya mulai hitung, jang, langsung merem. Oke? Terus saya ketok lagi, langsung melotot lagi. Ketok lagi, merem lagi. Kalau saya, nah, melotot. Ustaz iseng banget ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Melotot. Tahan. Coba. Siapa yang menahan tuh mata? Hah? Untuk tidak terjatuh ketika kita pengen membuka. Aduh, Pak. Ketika kita bangun tidur karena peristiwa itu biasa, kita langsung lupa. Di pagi hari kita udah lupa sama Allah. Bagaimana mungkin Allah mau mengingat kita, ya? Tengah hari, sore hari, malam hari, bangunnya aja udah lupa. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ada juga sih bangunnya begini modelnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Tidur lagi. Panen pagi itu sesungguhnya udah borongan buat dia. Allah kerja bangun. Bapaknya. Allah kerja bangun. Ibunya. Allah kerja bangun. Anak-anaknya. Allah kerja bangun. Pembantunya. Allah kerja bangun. Sopirnya. Allah kerja bangun. Dan alam ini Allah hadiahkan buat dia. Apa itu bukan panen dari sedekahnya? Gila. Berapa juta orang yang tidak lagi punya suami yang Allah ambil nyawanya ketika dia tidur. Berapa juta perempuan ya yang kehilangan dia punya laki. Berapa juta laki yang kehilangan dia punya istri. Berapa juta orang tua yang kehilangan dia punya anak. Berapa juta dia punya anak kehilangan orang tua yang diambil oleh Allah di saat tertidur. Itu kita gak ingat. Bawaannya menghujat Allah terus. Saya udah bilang, dulu saya gak pernah ngomel. Sekarang mah saya ngomel tuh. Kalau ketemu ada orang, mana nih? Mana pale lu? Sini. Makanya lu ngaji. Yang bener mah pakai bahasa Betawi deh. Beneran tuh. Jadi ya. Saya nih datang nih, kucuk datang. Assalamualaikum Kiai. Diomelin sama dia. Kok lu lagi? Coba. Ya saya jawab. Ya saya lagi lah Kiai. Orang masalah belum selesai. Kalau masalahnya belum selesai, sedangkan gua udah kasih wirid, itu tandanya lu gak ngerjain. Bu, Bapak yang rahmati Allah, maaf ya, boleh jadi ini omongan dianggapnya gak sopan. Tapi itu kalimat buat saya, kalimat sorga dari guru saya. Apakah saya dendam? Saya malah ngebatin. Subhanallah, iya kali ya. Gitu. Kalau orang sekarang mah gak gitu sama guru. Belum ngomelin gurunya, gimana? Kalau kita ngomelin balik, HAM katanya, melanggar hak asasi manusia. Kita murid tuh pinter nih, gak kayak dulu. Ya udah, serah deh. Pada begitu sih gak ketemu barokahnya ngaji. Insya Allah deh ya. Ini udah habis segmennya, apa udah habis semuanya? Ya elah tuh kan, kalau punya kita mah ya, kita bisa panjangin sampai jam 7 nih. Tapi alhamdulillah, kita udah dikasih ngaji. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dari Lampung pulang selamat ke Lampung. Yang dari mana-mana selamat. Ada permintaan doa juga dari sahabat kita yang istrinya sakit liver ya. Dari Lubang Buaya. Mudah-mudahan semua yang pada minta doa, yuk kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah lima kuriat lahu. Siapa yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhin. Amin. Siapa yang punya utang, mudah-mudahan Allah lunasin. Siapa yang belum punya jodoh, Allah kasih jodoh. Amin. Siapa yang belum punya anak, Allah kasih anak keturunan. Amin. Siapa yang belum pergi haji, mudah-mudahan Allah kasih Amin. Dia pergi haji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila ada yang mau bertanya, bertanya nanti setelah ditutup sama Ustaz Albar ya. Silakan Ustaz. Pemirsa dirahmati Allah, demikianlah kajian kita yang kita dengar, yang kita simak bersama. Semoga dapat membuka mata hati kita yang selama ini tertidur. Bahwa rahasia Allah, kasih sayangnya ada di depan, di belakang, di samping, kiri kanan, bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Dan insya Allah kita masih bisa ketemu kembali dengan beliau di hari Rabu besok. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan di Masjid An-Nida jam 5:30 sampai dengan 5:30. Suatu Submansu dan Kroni Pantai Sedekah TPI, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa lagi esok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.